tak iki lho yo. Ya, bersama dengan kawan-kawan dikasih jaran. Jaran. Yo, melek maneh. Mohon teman Indonesia selamat datang dari Semarang Barat. Dari RRC. RRC ku love you, love you, love you. Apa sama dan dosa ku sayang. Cinta senji ku kau buang-buang. Lihat jurus yang kan ku berikan. Jarang goyang, jarang goyang. Sayang janganlah kau akan sorong. Hubungan kita semula adem. Tapi sekarang kecut bagaikan asem. Semar mesem. Kasih dong, Pak.